Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringtone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini. Di sini. Di sini. Jazakumullahu khairan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام saudara-saudaraku sekalian, dosa-dosa besar adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya untuk kehidupan kita, karena dosa-dosa besar itu memberikan dampak yang sangat negatif dalam hidup kita. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Adda wa Dawa menyebutkan lebih daripada 50 pengaruh buruk dosa terhadap kehidupan manusia. Di antaranya bahwa dosa itu melemahkan hati dan iman. Annal ma'asi tud'iful qulub, menjadikan hati lemah untuk berbuat ketaatan. Dosa menjadikan hati berat untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Lihat orang-orang munafikin disifati oleh Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala, dan apabila mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malasnya. Allah mensifati orang munafik ketika berdiri untuk salat, berdiri dengan malasnya. Kenapa? Akibat daripada dosa-dosa mereka. Allah juga berfirman, walau aradul khuruj la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin, dalam surat At-Taubah. Kalaulah mereka menginginkan untuk keluar menuju medan perang, tentu mereka akan bersiap-siap. Akan tetapi Allah tidak menyukai keluarnya mereka ke medan perang. Maka Allah jadikan hati mereka berat. Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ketika kita dijadikan oleh Allah berat untuk melakukan ibadah-ibadah, berarti kita termasuk orang-orang yang Allah tidak sukai kebaikan untuk diri kita. Akibatnya apa? Maksiat. Maka maksiat membuat kita lemah. Kalau ada di hati kita mau sholat malas, berat. Mau pergi ke masjid, berat. Mau sholat berjamaah, berat. Maka yang seperti ini akibat dosa. Maka Rasulullah mengatakan apa? Athqalus sholati 'alal munafiqin, sholat yang paling berat atas orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Berarti semua sholat berat tidak, Pak? Berat. Ini pengaruh yang pertama, maksiat terhadap hidup kita. Pengaruh yang kedua, ya, di antara pengaruh yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Adda wa Dawa, ya, silakan antum merujuk kitab beliau tersebut karena itu buku yang sangat luar biasa bagus sekali untuk kita baca. Yang kedua, bahwa maksiat itu menjauhkan kita dari Allah, sehingga hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelaku maksiat dijadikan dia berat untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mensifati orang munafik itu apa, Pak? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Kenapa? Karena hati mereka jauh dari Allah. Bahkan kalau antum lihat orang yang hatinya hitam dengan maksiat, untuk menyebut nama Allah saja berat, Pak. Paling dia bisa menyebut Tuhan yang di atas. Menyebut nama Allah berat. Kenapa? Akibat daripada dosa-dosa dia. Di antara pengaruh berbuat maksiat, saudaraku sekalian, bahwa maksiat, kata beliau, menimbulkan dan mendatangkan kesialan dalam hidup kita. Sial dalam hidup kita. Kesialan berupa apa? Terkadang Allah berikan kepada kita penyakit. Terkadang Allah timpakan kepada kita bencana. Terkadang Allah halangi kita dari rezeki. Muhammad bin Sirin atau Abdullah bin Mubarak, saya agak lupa antara dua ini, berkata, 20 tahun yang lalu aku pernah mengejek temanku yang bangkrut. Hai bangkrut, rupanya Allah timpakan kepadaku kebangkrutan setelah 20 tahun. Bayangkan, setelah 20 tahun kita merasakan kesialannya maksiat. Maka dari itu hati-hati saudaraku, maksiat itu mendatangkan kesialan dalam hidup kita. Iya, orang yang matanya suka jelalatan, bisa saja Allah timpakan kepada dia penyakit di matanya itu. Orang yang suka berzina, diturunkan berbagai macam penyakit yang mengerikan sekali, Pak. Demikian pula orang yang makan harta tanpa hak, biasanya diberikan oleh Allah penyakit-penyakit yang mengerikan. Maka dari itu yang namanya maksiat selalu mendatangkan kesialan. Iya. Di antaranya pengaruh maksiat apa? Maksiat itu menimbulkan kehinaan. Karena pelaku maksiat hina di mata Allah, dan siapa yang hina di mata Allah, Allah akan jadikan ia hina di hadapan makhluk. Sedangkan pelaku taat mulia di hadapan Allah, dan Allah akan jadikan ia mulia di hadapan makhluk. Saya berikan contoh. Antum kalau saya panggil iblis mau enggak? Hah? Enggak mau. Tapi kalau antum ana bilang kayak malaikat mau enggak? Hah? Mau enggak, Pak? Antum kayak malaikat loh. Seneng kan? Tapi kalau ana bilang antum kayak iblis loh, marah enggak, Pak? Kenapa antum enggak mau diserupakan sama iblis? Karena hati antum, iblis itu rendah. Pelaku maksiat, buruk tuh lihat, Pak. Iblis memaksiati Allah, Allah jadikan iblis itu rendah, buruk di seluruh telinga makhluknya. Kecuali para pengikut iblis juga. Antum mau enggak kalau antum dikasih pilihan? Nanti di hari kiamat kumpulnya sama Fir'aun atau sama para nabi? Hah. Siapa yang mau kumpul sama Fir'aun? Kalau ditanya, kenapa kamu gak mau kumpul sama Fir'aun? Fir'aun kan itu pelaku maksiat. Mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun itu kafir kepada Allah. Lihat, Pak. Allah jadikan Fir'aun sangat rendah sekali di mata kita. Semua orang yang berbuat maksiat, Allah jadikan dia rendah. Walaupun waktu hidupnya dia terlihat mulia. Tapi setelah matinya rendah di depan seluruh makhluk, Pak, rendah. Makanya maksiat itu mendatangkan apa? Kehinaan. Kita kaum mukminin, kaum muslimin, kalau kita suka berbuat maksiat, Allah akan berikan kepada kita kehinaan juga. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu apa? Karena banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi mereka. Menyelisihi nabi itu maksiat tidak, Pak? Maksiat. Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, di antara pengaruh buruk dosa besar apa lagi? Kata para ulama, pengaruh buruk maksiat yang paling mengerikan menyeret pelakunya kepada kekafiran. Ya, para ulama berkata, al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong kepada kekafiran. Dan ini tidak aneh, Pak, karena dikuatkan oleh maknanya oleh Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada, kata Allah. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah untuk ditimpa dua perkara. Yang pertama, ditimpa fitnah. Yang kedua, ditimpa adab yang pedih. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Atadruna mal fitnah?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat tersebut? Kata beliau, "Al-fitnatu hiya syirk awil kufur." Yang dimaksud fitnah yaitu kesyirikan dan kekafiran. Seseorang sengaja menyelisih perintah Rasul, lalu Allah jadikan hatinya condong kepada kekafiran dan kesyirikan. Ngeri, Pak. Maka orang yang berbuat dosa diberikan oleh Allah dua pilihan saja, Pak. Tidak ada yang ketiga. Hanya dua. Silahkan. Dan dua-duanya pahit. Ditimpa fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini apa? Kesyirikan atau kekafiran. Atau yang kedua apa? Ditimpa adab yang pedih. Mau pilih yang mana? Antum pilih yang mana? Enggak mau dua-duanya? Oke. Kalau enggak mau dua-duanya, jangan maksiati Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dosa besar itu menjadikan seseorang kafir, bisa. Kalau antum misalnya terbiasa makan riba. Padahal antum tahu riba haram. Lama-kelamaan antum akan apa, Pak? Menghalalkan riba. Menganggap riba enggak masalah. Kalau antum sudah punya keyakinan riba halal, padahal antum sudah tahu itu haram, ini jatuh kepada apa? Murtad dari agama Islam. Dengan ijma' seluruh ulama. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu meyakini kehalalan apa yang Allah haramkan, dan mengatakan bahwa ini halal padahal ia tahu itu haram, ini termasuk pembatal-pembatal keislaman. Islamnya batal, bahkan ia keluar dari Islam. Hati-hati saudaraku sekalian. Maka hati-hati saudara-saudaraku sekalian dengan yang namanya maksiat itu. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu apa sih dosa besar itu? Akhi, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kita mengetahui suatu dosa itu dosa besar atau dosa kecil. Namun yang harus kita ketahui dulu, Pak, para sahabat tidak pernah ya, apabila mereka mendengar ayat atau hadis yang melarang, para sahabat tidak pernah bertanya ke Rasulullah, "Hey Rasulullah, ini dosa besar apa dosa kecil?" Tidak pernah, Pak. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa seorang sahabat datang ke Rasulullah, "Hey Rasulullah, ini dosa besar apa dosa kecil?" Semua sahabat, kalau mereka tahu ini dilarang, segera ditinggalkan. Tidak pernah mereka menganggap remeh dosa kecil sedikit pun juga. Makanya saya merasa heran, sekitar beberapa waktu yang lalu ada SMS yang masuk ke saya, Pak. "Ustaz, mau nanya, pacaran tuh dosa besar apa dosa kecil ya?" Saya tanya, "Maksud kamu nanya ini apa?" Saya khawatir kalau saya sebutkan misalnya, "Ini dosa kecil," antum malah tambah senang pacaran. Kalau saya sebutkan dosa besar, memang itu sebetulnya dosa besar. Seorang mukmin tidak boleh bertanya seperti itu. Khawatir nanti antum akan menganggap remeh. "Ustaz, kalau ngelirik akhwat cantik itu dosa kecil apa dosa besar, Ustaz?" Tidak usah nanya, dilarang sama Allah, selesai, tinggalkan. Allah berfirman apa? "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Udah sami'na wa atha'na aja udah. Enggak usah nanya, emang dosanya kecil apa gede? Bahaya antum nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, "Iyyak wa muhaqqaratidz dzunub." Hati-hati, waspada kalian dari dosa-dosa yang dianggap kecil. Karena perumpamaannya kata Rasulullah, seperti suatu kaum yang singgah di sebuah lembah dan masing-masing mereka mengumpulkan ranting, sehingga terkumpullah ranting yang besar dan apinya menjadi besar. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin mengatakan apa? Dosa kecil bisa menjadi dosa besar dalam tiga keadaan. Dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dalam tiga keadaan. Keadaan yang pertama apa? Yaitu ketika kita melakukannya dengan meremehkan. Ketika kita melakukan dosa kecil itu, kita lakukan karena kita meremehkan. Maka di saat itu dosanya jadi gede, Pak. Bukan dosa kecil lagi. Iya. Yeah. Yang kedua, apabila yang melakukannya seorang panutan, seperti ustaz atau ajengan, yang itu menjadi panutan manusia, di mana apabila dia melakukannya orang-orang pada mengikutinya, jadi hujah, "Ustaz aja itu boleh kok, ustaz aja," tak akan jadi akhirnya apa? Jadi hujah buat orang, Pak. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, maksudnya saya sebutkan itu, yang pertama tadi, menganggap remeh perbuatan dosa. Kalau kita meremehkan dosa kecil, kata Ibnu Qudamah, itu berubah menjadi dosa apa? Besar. Maka dari itu jangan sekali-kali kita menganggap remeh apa? Dosa kecil. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah menyebutkan, "Al-mu'min yara dzunubahu kal jabal yaqa alaih." Mukmin itu melihat dosa-dosanya itu seperti gunung yang akan menimpa dirinya. "Wal munafik," sedangkan orang munafik melihat dosa itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Artinya dianggap remeh. Maka kalau kita sudah meremehkan maksiat, khawatirlah. Jangan sampai ada penyakit kemunafikan masuk ke hati kita. Jangan saudara, jangan remehkan maksiat. Baiklah, sekarang apa definisi dosa besar? Definisi yang paling bagus yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, di mana beliau mengatakan tanda dosa besar itu yang pertama, pelakunya diancam dengan api neraka. Maka setiap dosa, setiap larangan yang disertai dengan ancaman dengan api neraka, kata beliau itu tanda itu dosa besar. Bukan dosa kecil, bukan. Di antaranya yang kedua, banyak sekali. Ibnu Qayyim menyebutkan lebih daripada 30 tanda. Di antara yang kedua, pelakunya dinyatakan oleh Allah ia dimurkai. Allah murka kepadanya. Di antaranya tandanya, pelakunya disebutkan oleh Allah atau Rasulullah dilaknat. Ya, dilaknat atau perbuatannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Rasulullah bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Bukan menyuap-nyuapin gini, Pak, bukan, Pak. Masih uang pelicin. Iya. Contohnya lagi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang meratap. Melaknat wanita yang mencukur rambut wajahnya. Melaknat yang bertato. Ya, itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini dosa apa? Dosa besar. Ya. Di antara tandanya dosa besar itu apa? Pelakunya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tandanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala meniadakan keimanan dari pelakunya. Misalnya, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Tidak beriman siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya, keburukannya. Rasulullah mengatakan apa? Demi Allah tidak beriman. Berarti ini tandanya dosa apa? Dosa besar. Bukan dosa kecil, bukan. Iya. Dan tanda-tanda yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, antum bisa merujuknya dalam kitab tersebut. Iya. Dan Zadul Ma'ad sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Siapa yang sudah punya kitab Zadul Ma'ad? Enggak ada yang punya? Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan buat beli. Baik, Pak. Sekarang kita akan membahas macam-macam dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Al-Kabair menyebutkan lebih dari 70 macam dosa besar. Iya. Kita akan mulai dari yang paling besar dulu. Yang pertama, syirik. Ini merupakan dosa yang paling besar. Yang seseorang apabila wafat di atasnya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang wafat di atas kesyirikan haram masuk surga. Orang yang wafat dan mati di atas kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah akan haramkan masuk surga. Allah haramkan dia masuk surga. Haram. Orang yang berbuat syirik, dibatalkan amalnya. Suaranya kencang banget. Orang yang berbuat syirik akan dibatalkan amalnya. Allah berfirman, la in asyrakta layahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, maka Allah akan batalkan amalanmu. Batal sudah. Orang yang berbuat syirik maka akan diazab di dunia dan di akhirat. Di dunia diazab, di akhirat pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, tidak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Tidak ada kezoliman yang lebih zolim dari syirik. Sebagaimana tauhid pokok segala macam kebaikan, maka syirik adalah sumber berbagai macam apa? Keburukan. Tidaklah kesyirikan ada pada suatu tempat kecuali di situ akan muncul berbagai macam maksiat dan keburukan. Sahih. Silakan survei. Semua tempat yang tersebar padanya kesyirikan pasti tersebar padanya kemaksiatan. Pasti itu, Pak. Kenapa? Karena syirik itu sumbernya berbagai macam keburukan. Semua keburukan munculnya dari kesyirikan. Maka dari itulah kenapa para nabi yang pertama kali mereka dakwahkan apa? Tauhid dulu. Tauhid. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Semua nabi dan rasul yang mereka pertama kali dakwakan tauhid. Adakah nabi yang membuka dakwahnya dari politik? Tidak ada. Adakah nabi yang membuka dakwahnya dari ekonomi? Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus di kota Mekah, kaum musyrikin Quraisy itu melakukan berbagai macam keburukan dan kemaksiatan. Mereka melakukan zina, makan riba, minum arak. Tapi ternyata yang Rasulullah pertama kali dakwahkan apa? Sembahlah Allah. Jauhkan kesyirikan. Saudara-saudaraku sekalian, sebab ketika manusia sudah mentauhidkan Allah, maka dia akan meninggalkan maksiat-maksiat yang lainnya. Bi'idznillah. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, jangan pernah menganggap remeh syirik. Siapa yang menganggap remeh syirik, maka dia akan jatuh kepada kesyirikan. Atau setidaknya hatinya tidak lagi mengingkari kesyirikan. Ketika hati sudah tidak mengingkari kesyirikan, maka kita hampir-hampir condong kepada kesyirikan tersebut. Berhati-hatilah saudara-saudaraku sekalian. Kita ingin supaya kita wafat di atas tauhid, kita selamat dari syirik. Maka kewajiban kita apa yang harus kita lakukan, Pak? Agar kita wafat di atas tauhid dan tidak wafat di atas syirik. Yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus belajar tentang tauhid dan syirik. Pelajari tauhid syirik, jangan hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, bahkan ratusan kali. Sampai kita faham tentang hakikat akidah tauhid dan buruknya syirik. Kalau hanya sebatas teori, mungkin setahun dua tahun selesai. Tapi masalahnya, tauhid dan syirik ini bukan sebatas teori, Pak. Aplikasi. Aplikasi. Maka dari itulah pelajari syirik. Terus belajar syirik. Diulang-ulang terus. Pahamkan terus. Pahamkan manusia tentang tauhid dan bahaya syirik. Supaya apa? Supaya dengan hilangnya kesyirikan ini, mereka pun menjadi hamba-hamba yang meninggalkan kemaksiatan dan keburukan. Biidznillah. Maka aneh, Pak, di zaman sekarang banyak da'i-da'i yang tidak peduli dengan syirik. Banyak da'i lebih senang bicara tentang yang lain, tapi tidak pernah berbicara tentang syirik tauhid. Padahal itu sumber segala macam kebaikan, yaitu tauhid. Dan sumber segala macam keburukan, yaitu syirik, Pak. Iya. Maka ini, saudara-saudaraku sekalian, ini dosa yang paling besar ini. Apa itu? Syirik. Jadi syirik dosa yang paling besar. Syirik ada dua macam. Syirik ada berapa? Dua macam. Yang pertama, syirik besar. Yang kedua apa? Syirik kecil. Apa bedanya syirik besar dan syirik kecil? Ada yang tahu? Apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Perbedaan syirik besar sama syirik kecil itu ada tiga perbedaan, saudaraku. Yang pertama, syirik besar membatalkan seluruh amal. Sedangkan syirik kecil hanya membatalkan amal yang terkena syirik kecil itu saja. Yang kedua, syirik besar apabila seseorang mati di atasnya, maka ia kekal dalam api neraka. Sedangkan syirik kecil tidak. Yang ketiga, syirik besar menjadikan pelakunya murtad dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak. Nah, lihat. Siapa yang bisa menyebutkan tiga perbedaan tersebut? Yang pertama apa? Hah? Syirik besar membatalkan seluruh. Syirik kecil tidak. Dia hanya membatalkan amalan yang terkena saja. Yang kedua apa? Syirik besar menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Yang kalau syirik kecil? Tidak. Yang ketiga apa? Syirik besar mengeluarkan dari Islam. Sedangkan syirik kecil? Tidak. Apa definisi syirik besar? Ada yang tahu? Definisi syirik besar apa? Saya pengen tahu. Jung? Tahu? Syirik besar beribadah kepada selain Allah, bagus. Atau sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu berupa apa? Apa aja, Pak? Contohnya apa? Ibadah, contohnya apa saja? Salat, apalagi? Hah? Rasa takut, ya. Ibadah ada tiga macam. Ibadah hati, ini yang paling besar. Ibadah badan, ibadah lisan. Ibadah hati, contohnya apa? Cinta, takut, berharap, tawakal, khusyuk. Ya, dan yang lainnya. Kalau kita tawakal kepada selain Allah, syirik kecil apa syirik besar? Syirik besar. Kalau antum mencintai istri antum seperti mencintai Allah, syirik besar apa syirik kecil? Besar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 145 atau 165, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang lagi jatuh cinta sama perempuan, jangan sampai anda mencintai seseorang seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara syirik besar, seseorang takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah. Antum misalnya takut sama mayat, takut dia memberikan manfaat atau mudarat buat kita, takut kualat. Ini syirik besar ini, Pak. Kenapa? Mayat tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kadang di pedesaan itu masih ada orang yang bikin sesajen-sesajen itu, Pak. Di pohon-pohon besar. Iya. Dengan alasan apa? Supaya penunggunya tidak memberikan mudarat kepada kita. Ini syirik besar. Syirik besar. Iya. Maka seluruh ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka itu syirik besar. Sekarang syirik kecil apa definisinya? Ada yang tahu? Nah. Apa? Syirik kecil menganggap suatu benda sebagai perantara, menganggap suatu benda bisa mendatangkan kebaikan. Itu syirik besar, akhi, bukan syirik kecil. Karena benda itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau kita punya keyakinan benda ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, itu syirik besar, bukan syirik kecil. Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan faedah apa itu syirik kecil. Kata beliau apa? Kullu ma yatawassal ila syirkil akbar fahuwa syirkul asghar. Semua yang bisa menjerumuskan ke, yang mengantarkan ke syirik besar, maka itu syirik kecil. Contohnya apa? Riya. Pengen dilihat orang. Antum sholat dilama-lamain biar kelihatan. Pengen didengar orang. Update status. Ya, lagi tahajud. Ditulis tuh di Facebook tuh, lagi tahajud. Lagi duduk di majlis taklim, update status lagi, Pak. Lagi ngaji sama ustaz. Semuanya kalau lagi ibadah update status terus. Apa sih maksudnya? Salafus soleh terdahulu kalau mereka beribadah itu, Pak, tidak suka untuk lapor-lapor ke orang, enggak suka. Salafus soleh terdahulu itu berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan amalan mereka. Sementara kita berusaha untuk memperlihatkan amalan kita. Hati-hati. Apalagi syirik kecil. Contohnya, ada yang tahu? Syirik kecil? Hah? Riya tadi udah. Terus yang kedua apa? Hah? Ujub. Ujub syirik kecil? Naam. Kenapa disebut syirik? Kata Syekhul Islam, orang yang ujub bangga dengan kelebihannya, seakan dia menganggap bahwa kelebihannya itu dari dirinya sendiri. Hasil dari jerih payah diri sendiri. Padahal itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujub syirik kecil. Ada lagi? Hah? Hasad? Nggak. Apa? Sum'ah. Ya, sum'ah itu mirip riya, ya. Ada lagi? Yang termasuk syirik kecil? Bersumpah dengan nama selain Allah. Antum bilang demi langit dan bumi. Haram, Pak. Gak boleh. Banyak kaum muslimin, Pak, berkata begini. Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allahnya benar. Tapi demi Rasulullahnya itu syirik. Gak boleh. Rasulullah SAW sabda apa? Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh ia telah berbuat syirik. Tuh lihat. Ada lagi? Syirik kecil ada lagi? Tatoyur. Apa tatoyur itu? Menganggap sial. Dengan apa? Dengan burung, suaranya atau dengan apa. Misal, antum menganggap sial dengan benda. Saya ini setelah beli benda ini kok sial terus ya? Jangan-jangan nih pembawa kesialan. Nah, itu udah tatoyur tuh. Kata Rasulullah, atyar tu syirk, tatoyur tu syirik. Hati-hati. Apalagi contoh syirik kecil. Nah, ada yang tahu? Menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Seperti perkataan si Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini diberikan kekayaan ini karena keilmuan saya. Kalau antum berkata begini, saya sukses karena keuletan saya. Karena saya ini bersungguh-sungguh. Wah, ini syirik tuh, Pak. Kenapa? Anda sukses itu dari Allah, semuanya tahu. Kalau kamu sungguh-sungguh, ketahuilah yang memberikan kepada kamu kekuatan untuk sungguh-sungguh siapa? Allah. Kalau kamu berkata, saya sukses karena kecerdasan, yang memberikan kecerdasan kepada kamu siapa? Allah. Tak boleh antum katakan saya sukses karena kecerdasan saya. Tadi yang benar gimana? Saya sukses semuanya karena Allah. Kemudian karena kecerdasan saya. Tak masalah seperti itu. Iya. Ada lagi contoh syirik kecil? Ada yang tahu? Contoh syirik kecil? Ini. Yang berjenggot nih, jangan bobo, Pak. Nah, ayo, katanya kalau berjenggot ilmunya banyak. Benar enggak? Belum tentu juga. Apa contoh syirik kecil lagi? Ujub udah. Apalagi? Ada yang tahu? Apa? Keberuntungan udah kan tadi? Ada lagi? Hah? Pelet. Pelet. Pelet apa? Buat mancing ikan, pelet. Hah? Buat apa pelet itu? Hah? Oh, biar cewek senang sama ente. Pengalaman ya? Pernah ya? Itu sihir. Sihir itu bisa masuk kepada syirik besar. Hati-hati. Ada yang tahu syirik kecil lain? Apa-apa? Ahsan, Masya Allah. Mengharapkan dunia selain mengharapkan ridho Allah. Antum salat duha, niatnya dua. Karena Allah dan biar rezekinya lancar. Syirik, syirik. Kalau ternyata mengharap dunianya lebih besar. Imam Suyuti berkata, orang yang beribadah, kalau ternyata mengharapkan dunianya lebih besar daripada mengharapkan akhiratnya, maka berdosa dia. Kalau ternyata mengharapkan karena Allahnya lebih besar daripada karena dunianya, dapat pahala dia. Kalau ternyata karena dunia dan karena Allahnya seimbang, maka tasaqoto saling berguguran, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, siapa yang beribadah dan tidak ada sama sekali keinginan mengharapkan ridho Allah, 100% karena dunia, maka ini bisa berubah jadi syirik besar. Bukan syirik kecil lagi kalau seperti itu. Hati-hati, Mas. Pahami masalah syirik ini. Iya, terkadang kita tidak sadar mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contohnya apa? Iya. Kalau bukan karena pasar yang ramai, saya enggak bisa dapat untung sebanyak ini. Bukan. Menisbatkan kepada selain Allah. Hati-hati itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian. Ini dosa yang paling besar. Ini dia, syirik, Pak. Perlu antum ketahui. Syirik kecil lebih besar dosanya daripada syirik besar, dosa besar. Ingat. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada syirik. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada apa? Dosa besar. Mana yang lebih besar dosanya? Riya atau makan riba? Riya lebih besar. Mana yang lebih besar? Riya atau berzina? Riya. Mana yang lebih besar? Riya atau membunuh orang? Riya apa membunuh orang? Nah, di sini wallahu alam. Apakah ini lebih besar atau tidak? Ya, karena sebagian jenis dosa besar ternyata saking besarnya di sisi Allah bisa saja seimbang dengan syirik kecil. Makanya hati-hati, Pak. Jangan menganggap remeh syirik kecil. Bapak tahu tidak? Orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka siapa? Orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka ternyata orang yang riya. Dengarkan hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Salasatun awwalu man yuqta bihim yaumal qiyamah. Ada tiga orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Yang pertama, alim dan qori. Alim dan qori. Yang kedua, orang yang mati di jalan Allah syahid. Yang ketiga, orang yang berinfak. Dipanggil orang alim dan qori ini, apa amalmu? Kata dia apa? Ya Allah, dahulu aku menuntut ilmu dan aku membaca Quran karena engkau. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Dahulu kamu menuntut ilmu karena ingin disebut alim. Dan kamu dahulu membaca Quran karena ingin disebut qari. Dan kamu sudah mendapatkan gelar itu. Lalu diambillah kakinya, kata Rasulullah, diseret ya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Tuh lihat, Pak. Antum baca Quran, niatnya apa? Hati-hati loh, Pak. Antum-antum yang suaranya merdu-merdu nih. Ya di sini banyak yang merdu-merdu ya suaranya ya, masya Allah. Hati-hati itu, Pak. Jangan sampai baca Quran karena ingin disebut apa? Qari, ingin disebut merdu, ingin disebut masya Allah. Wallahi, ternyata Rasulullah mengabarkan orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka ini dia nih, alim, qari. Kenapa? Riya ternyata. Yang kedua, orang yang mati syahid. Dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, apa amalmu? Apa kata dia? Ya Allah, aku dahulu berperang di jalanmu sampai aku mati karena engkau. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu dahulu berperang hanya karena ingin disebut pahlawan dan pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Diambil, dilemparkan ke dalam api neraka. Didatangkan yang ketiga. Apa amalmu? Ya Allah, semua jalan yang engkau sudah ridai untuk diinfakkan padanya, semua sudah aku berinfak padanya karenamu. Allah berfirman apa? Kamu dusta. Kamu dulu berinfak hanya karena ingin disebut dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan gelar itu. Dilemparkan lagi ke dalam api neraka. Ngeri, Pak. Makanya jangan menganggap remeh syirik kecil. Hati-hati. Ya. Masalah ini harus betul-betul kita pahami terus, Pak. Karena syirik ini dosa besar yang paling besar. Apalagi kalau itu syirik besar, lebih mengerikan lagi. Pahami ini, pahami ini. Masalah syirik ini luar biasa sekali. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa apa? Hah? Dosa yang paling besar, yang masya Allah, kezuliman yang besar itu syirik, Bapak sekalian. Siapa yang bisa memastikan, Ustaz, saya sampai detik ini belum pernah berbuat syirik? Ada? Ada? Bisa untuk pastikan bahwa kita gak pernah riya sampai detik ini, gak pernah ujub sampai detik ini, gak pernah sum'ah sampai detik ini? Susah, Pak, susah. Makanya kan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan hadab siapa? Hah? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab siapa? Mereka-mereka yang tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Oh, berat itu. Berat. Iya. Tapi harus kita harus berusaha. Dengan cara apa? Belajar, belajar, belajar, belajar. Pelajari kitab tauhid. Pelajari kitab tentang masalah masalah tauhid dan syirik ini. Terus pelajari, pelajari, pelajari, pelajari, pelajari. Supaya kita selamat dari apa? Bahaya syirik ini, Pak. Sebab kalau antum sudah selamat dari syirik dan antum wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, antum sudah dapat kartu jaminan masuk surga. Jaminan masuk surga itu, Pak. Mu'adz bin Jabal pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, Rasulullah SAW bersabda, hai Mu'adz, kata Mu'adz apa? Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil lagi, hai Mu'adz, kata Mu'adz apa? Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Rasulullah memanggil lagi, hai Mu'adz, kata Mu'adz apa? Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Mu'adz apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Rasulullah apa? Hakullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya, hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adzib man la yusyrik bi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Tuh lihat, Pak. Orang yang wafat di atas tauhid dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, sebanyak apapun dosanya akan diampuni oleh Allah. Imam Tirmidzi meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ya Ibnu Adam, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, ya Ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu denganku yaitu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Bayangkan, Pak. Subhanallah. Di hari kiamat, orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah, sudah aman dia, aman. Allah berfirman apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan. dan mereka mendapatkan hidayah. Tuh lihat, Pak. Lihat, Pak. Nanti di hari akhirat, orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah, aman dia, aman. Walaupun kata para ulama, aman itu ada dua macam. Aman yang sempurna, yaitu sama sekali tidak masuk neraka. Yang kedua, aman yang kurang sempurna. Apa itu? Masuk neraka, tapi tidak kekal di neraka. Mau masuk neraka enggak? Emang neraka tape apa? Ya, azab yang sangat pedih, na'udzubillah. Tapi subhanallah, orang yang tidak mempersekutukan Allah, wafat di atas tauhid, pasti dan pasti masuk surga. Pasti. Pasti. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, yusahu birajulin yawmal qiyamati amamal khalaiq. Akan dipanggil seorang laki-laki pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Di hadapan seluruh makhluk. Lalu fatu'radu lahu tis'atun wa tus'iuna sijillan. Ditampakkan kepada dia 99 catatan. Setiap catatan sejauh mata memandang. Isinya dosa. Isinya apa? Dosa. Kemudian Allah berfirman kepada si hamba ini. Hai hambaku, apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Apakah malaikat yang mencatat amalanmu telah menzalimi kamu? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Apakah kamu punya alasan? Si hamba berkata lagi, tidak ya Allah. Maka Allah berfirman, bala inna laka indana hasanah. Kamu mempunyai kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah. Dikeluarkanlah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Maka si hamba ini berkata, Bapak, ya Allah, apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang? Apa hebatnya? Apa kata Allah? Innaka latudzlam, kamu tidak dizalimi. Diambillah timbangan. Disimpan 99 catatan dalam satu neraca. Dan disimpan kartu la ilaha illallah dalam satu neraca. Ternyata lebih berat kartu la ilaha illallah. Allah maafkan. Tuh lihat. Tauhid, Pak. Pahalanya luar biasa sekali, Pak. Wallah. Orang yang tidak pernah berbuat syirik, pasti suatu ketika akan keluar dari api neraka. Kalau dia ternyata dia harus masuk neraka. Rasul bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka, man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi mithqala dzarratin min khair. Sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan. Tuh lihat. Akan keluar dari api neraka. Bayangkan, saudaraku sekalian. Iya. Maka dari itu, saudaraku sekalian, ini yang harus kita terus bahas, pelajari, bahas lagi, pelajari lagi. Jangan bosan. Sampai Anda betul-betul yakin bahwa kita wafat di atas la ilaha illallah. Siapa di antara kita yang berani memastikan saya akan wafat di atas tauhid? Bisa? Enggak bisa. Nabi Ibrahim saja khawatir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja takut. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim aja takut. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mempersekutukanmu sedikitpun juga dalam keadaan aku tahu. Dan aku mohon ampun kepadamu dalam keadaan aku tidak tahu. Bayangkan, Rasul aja takut. Itu yang imannya luar biasa. Gimana kita? Yang imannya Senin Kemis. Imannya lemah. Yang mudah terkena apa? Syubhat. Maka dari itulah saudaraku, jangan Anda pede, jangan Anda merasa, insya Allah Ustaz, iman saya tidak akan berubah. Masya Allah. Rasulullah yang enggak pede sama para sahabatnya. Rasulullah enggak pede sama para sahabatnya. 5 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah bersabda apa? Ala la'natullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, semoga laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lihat Pak, Rasulullah mewanti-wanti para sahabat, padahal para sahabat akidahnya luar biasa Pak. Tauhid mereka bagaikan gunung yang sangat kuat sekali Pak. Tapi tetap Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat tentang bahaya syirik itu Pak. Diingatkan para sahabat. Rasulullah juga bersabda kepada para sahabatnya, La tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba. Katakan saja aku hamba Allah dan Rasulnya. Lihat Pak. Rasulullah SAW takut sekali umatnya berlebih-lebihan memuji Rasulullah SAW. Takut. Ketika ada orang berkata kepada Rasulullah, Ya Sayyiduna wabni Sayyidina, wahai Sayyid kami dan anak Sayyid kami, apa kata Rasulullah kepada orang itu? Ayuhan nas, la yastahwiyannakum syaitan. Hai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Takut Rasulullah. Takut apabila umatnya jatuh kepada apa? Kesyirikan, bersikap berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut Rasulullah, apalagi kita, Pak. Para nabi terdahulu takut anak-anaknya berbuat syirik. Sampai-sampai Nabi Ya'kub ketika hendak meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya. Apa jawab pertanyaan Nabi Ya'kub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Hai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Tuh lihat. Apa yang kalian ibadahin nanti setelahku? Kalau kita kan nanyanya bukan mata budu namim ba'di, mata kulu namim ba'di. Apa nanti, kamu nanti makan apa nak? Para nabi tidak khawatir itu. Rezeki sudah Allah takdirkan. Yang dikhawatirkan oleh para nabi, anak-anaknya menyembah selain Allah. Para nabi saja takut, khawatir, apalagi kita. Maka jangan kita merasa pede, Pak. Iman kita sudah hebat. Kita tidak akan jatuh kepada syirik. Jangan kita pede. Belajar terus tentang tauhid. Pelajari terus tauhid. Pahami hakikat syirik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari kesyirikan. Baiklah saudara-saudaraku sekalian. Ini baru syirik nih, Pak. Jadi ini dosa yang paling besar. Apa itu? Syirik. Yang kedua, yang merupakan tonggak berbagai macam kesesatan, sumber berbagai macam keburukan juga. Sampai-sampai para ulama menyebut dosa ini ruknud dolal, jenderalnya kesesatan. Umdatul dolal, tiangnya kesesatan. Tahu enggak apa? Al-qawlu bighairi ilm. Berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa apa? Hah? Bicara tanpa apa? Hah? Ilmu. Jangan melamun ya, Mas. Fokus. Dosa yang kedua ini, Pak, tak kalah besarnya, bahayanya untuk umat. Berbicara tanpa ilmu. Buka surat Al-A'raf ayat 33. Buka sama antum surat Al-A'raf ayat 33. Siapa yang bisa baca Quran sini? Nah, ada yang udah buka? Surat Al-A'raf ayat 33. Ada yang bawa Quran? Enggak ada? Hah? Baik, saya bacakan kalau enggak ada. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairi haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana." Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku yang pertama fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah, syirik, dengan perkara yang Allah tidak turunkan ilmunya padanya. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Lihat, Pak. Perhatikan ayat ini. Jangan mikir yang kemana-mana dulu. Di sini Allah memulai yang Allah haramkan dari yang kecil dulu. Yang pertama apa tadi? Fahisyah. Yang tampak maupun yang tersembunyi. Naik apa? Dosa. Naik lagi apa? Berbuat zalim dengan tanpa hak. Naik lagi apa? Syirik. Padahal ini syirik paling besar sudah, Pak. Ternyata Allah tutup dengan apa? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kok bisa? Kenapa Allah tutup ayat itu dengan ucapan dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu? Karena kata para ulama, berkata atas Allah dengan tanpa ilmu sumber berbagai macam apa? Kesesatan. Terjadinya kesyirikan gara-gara berkata tanpa ilmu. Terjadinya kebid'ahan gara-gara berkata tanpa ilmu. Terjadinya kesesatan gara-gara berkata tanpa ilmu. Terjadinya dosa karena berkata tanpa ilmu. Naam. Kalau ada orang berkata begini, menurut saya hadis ahad itu tidak boleh dijadikan dalil dalam akidah. Padahal, Pak, kalau ditanya mana dalilnya, tidak ada dalilnya sama sekali. Murni dari akal semata. Berkata tanpa ilmu, akhirnya menolak hadis ahad yang sangat banyak dalam masalah akidah. Iya. Kalau ada orang berkata begini, menurut saya, iya, hukum waris itu sudah tidak relevan dengan zaman. Berkata tanpa ilmu tidak? Berkata tanpa ilmu, bahkan ini kufur. Kalau ada orang berkata begini, akal harus lebih dikedepankan dari dalil. Karena akal itu pasti, sedangkan dalil itu belum pasti. Berkata tanpa ilmu enggak, Pak? Berkata tanpa ilmu, mana dalilnya? Kalau antum ditanya, Pak, saya mau tanya ini halal apa haram? Ah, kalau menurut saya sih halal-halal aja. Dalilnya mana, Pak? Enggak usah tanya dalil deh. Ya, yang penting kamu lihat enak apa enggak. Kalau enak ya udah halal. Agama kan mudah. Ya, jangan mempersulit. Berkata tanpa ilmu enggak, Pak? Berkata tanpa ilmu. Allah menyebutkan orang yang berani mengatakan ini halal, ini haram tanpa ada hujah yang nyata, sama saja ia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib." Janganlah lisan kamu mensifati dengan berkata, "Ini halal, ini haram," tanpa ada hujah dari Allah, sehingga kalian pun mengada-ngada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak. Antum bilang menurut saya ini halal, dalilnya enggak punya dalil. Menurut saya ini haram, boleh-boleh aja, dalilnya? Oh, ada dalilnya, riwayat Muslim. Siapa ulama yang memahami demikian? Enggak butuh ulama. Menurut pemahaman saya sendiri, siapa kamu? Emangnya kamu sudah menguasai hadis semuanya? Sudah menguasai Al-Quran, menguasai bahasa Arab, menguasai usul fikih, sehingga kamu sembarangan mengatakan, menurut pendapat saya, hadis ini begini maknanya. Siapa kamu? Bahasa Arab aja gak bisa. Sudah begitu berani mengatakan, menurut pendapat saya. Hati-hati kamu. Bisa berkata tanpa ilmu. Saudara-saudaraku sekalian, ini bahaya sekali. Semua kesesatan muncul karena berkata tanpa ilmu. Tadi malam saya berikan contoh itu. Yang mengatakan katanya, kata siapa Nabi Muhammad laki-laki? Mana dalilnya Nabi Muhammad laki-laki? Ini kan kebodohan yang nyata, Pak. Ya. Demikian pula orang liberal mengatakan apa? Jilbab itu disesuaikan dengan adat istiadat. Jadi jilbabnya orang asmat apa? OTK gitu. La ilaha illallah. Ini kan berkata tanpa ilmu. Orang sudah jelas kok dalilnya. Rasulullah menyebutkan wanita semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sudah jelas kok ayatnya. Allah memerintahkan wanita untuk pakai jilbab. Jilbab itu para ulama apa? Jilbab itu baju kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab. Jilbab itu bukan kerudung, Pak. Salah. Jilbab itu bukan apa? Kerudung. Salah. Kerudung itu bahasa Arabnya khimar. Makanya ayat jilbab dengan ayat kerudung beda. Ayat kerudung dalam surat An-Nur ayat 31. Sedangkan ayat jilbab itu surat Al-Ahzab ayat 59. Jangan salah. Sebagian orang yang memahami jilbab itu kerudung, akhirnya apa, Pak? Pakai kerudung tapi celananya pensil. Kalau ditanya, kan saya udah berjilbab. Salah memahami. Jilbab itu kata para ulama, baju kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh, itu jilbab. Maka kalau ada perempuan pakai apa? Kerudung, tapi bajunya merecet. Tahu gak merecet, Pak? Kekecilan. Apa sih? Pas-pasan gitu loh. Kakinya juga, celananya pas-pasan. Berarti dia sudah pakai jilbab belum? Dia belum pakai jilbab. Dia baru pakai kerudung doang. Belum pakai jilbab. Jadi disebut jilbab kapan? Kalau itu menutupi seluruh tubuh dan lebar. Nah, saudaraku sekalian, kalau ada orang berkata seperti itu, salah ngomong, bahaya, Pak. Masalah agama ini bahaya kalau salah ngomong. Bisa menanggung kesesatan puluhan ribu orang. Betul. Makanya dai-dai yang menyesatkan itu yang paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berkata tanpa ilmu, berapa banyak orang yang tersesat gara-gara mereka. Mereka yang akan menanggung dosa-dosa manusia kelak pada hari kiamat. As'allahu as-salamata wal afiyah. Saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab. Naam. Ustaz, bagaimana orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid kepada Allah, tapi dalam keadaan berhutang? Apakah akan masuk surga? Orang yang berhutang ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang ini sudah berusaha membayar hutang dengan sekuat tenaga dia, tapi qadarullah keburu meninggal dan tidak ada yang bisa membayarkan hutangnya. Maka yang seperti ini yang rajih, Allah akan bayarkan hutangnya nanti di hari kiamat. Karena dia sudah berusaha sekuat tenaga bayar hutang dan niatnya ingin sungguh-sungguh ingin bayar hutang. Segala macam kemampuan dia kerahkan, tapi qadarullah keburu apa? Meninggal. Maka yang seperti ini insyaallah Allah yang akan bayarkan nanti pada hari kiamat. Yang kedua, orang yang tidak ada keinginan membayar atau meremehkan. Paham enggak? Maka yang ini yang akan dia bayar dengan amalan solehnya nanti pada hari kiamat. Karena itu termasuk kezaliman, saudaraku. Mertua saya sering didatangi orang untuk mengobati penyakit anak-anak sejenis sariawan. Dengan cara mertua saya memasukkan jari tangannya ke mulut anak tersebut. Dan kebanyakan sembuh karena banyak orang yang datang. Setelah saya selidiki, ternyata mertua saya pernah memegang lidah seekor buaya. Maka masyarakat sekitar mempercayainya. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana ini? Enggak tahu. Ini butuh penelitian, Pak. Apa benar kalau megang lidah seekor buaya, setelah itu tangannya jadi bisa nyembuhin sariawan? Secara kedokteran bisa dibuktikan enggak? Secara ilmiah bisa dibuktikan enggak? Kalau secara ilmiah enggak bisa dibuktikan, itu jin. Itu apa? Jin. Ya. Kalau lidah buaya mungkin, Pak. Tahu enggak lidah buaya? Tanaman itu, ya. Jadi lidah buaya diambil, diolesin pakai lidah buaya, sembuh atau dikasih makan lidah buaya. Memang lidah buaya itu sifatnya dingin. Sedangkan sariawan itu karena panas dalam. Maka dengan lidah buaya insyaallah biidznillah sembuh. Kalau memang pas ukurannya. Kalau lidah yang dimaksud dengan lidah buaya itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan lidah buaya beneran, wah ini aneh ya. Secara ilmiah gimana itu? Dalilnya apa? Ya, apalagi buaya darat. Apa doa agar terhindar dari syirik? Tadi sudah saya sebutkan. Doa terhindar dari syirik, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan-Mu dalam keadaan aku tahu. Dan aku berlindung dan aku mohon ampun kepada-Mu dalam keadaan aku tidak tahu. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu dia. Kata Rasulullah dalam hadis Abu Musa, siapa yang mengucapkan doa ini, dia akan terhindar dari syirik besar maupun syirik kecil. Dan apakah was-was dalam akidah yang diwas-waskan setan terhadap sifat Allah termasuk dosa syirik? Bagaimana cara keluar dari pemikiran itu, Ustaz? Caranya, bertanya kepada ahli ilmu. Imam Muzani, murid Imam Syafi'i, pernah terkena was-was pemikiran tentang akidah terhadap Allah. Datanglah beliau kepada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i menegakkan hujah-hujah sampai hilanglah was-was tersebut di hati beliau. Maka dari itu penting was-was itu jangan sampai dipelihara di hati. Segera hilangkan dengan ilmu. Datangi para ahli ilmu, tanya langsung supaya hilang was-was yang ada di hati kita itu. Saya sudah punya istri solehah, cantik dan setia. Masya Allah. Antum bikin anak panas aja nih. Tapi anak punya kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Yaitu anak suka melihat wanita lain. Bahkan suka berkomunikasi intens. Baik akhwat maupun wanita awam. Sebagiannya malah sudah memiliki suami. Anak merasa dengan penampilan anak yang mungkin menarik membuat maksiatnya semakin mudah anak lakukan. Anak merasa dengan kebiasaan yang buruk susah hilang ini anak terseret pada maksiat-maksiat lain. Akhi, antum sudah dikasih oleh Allah nikmat istri solehat cantik lagi. Kurang apa coba? Kalau kurang puas, kawin lagi kan bisa yang kedua. Kurang juga ya tiga. Kurang juga ya empat. Allah menghalalkan kok. Daripada antum godain istri orang, godain perempuan yang bukan mahram, udah mendingan kawin lagi, selesai kan? Itu yang di belakang ngambek tuh, Pak. Cemberut. Tapi kalau antum enggak punya keberanian, Ustaz saya takut saya enggak bisa adil. Ya udah, antum harus menjihadi diri sendiri. Harus apa? Berjihad melawan diri sendiri. Sekarang apa sebabnya antum jatuh kepada itu? HP. Jual HP-nya. Beli HP yang Nokia pisang aja tuh, Pak. Yang lumayan kalau ada anjing bisa ngelempar juga gitu kan. Beli itu aja udah. Cuma buat SMS sama telepon selesai. Selamat kita. Daripada gara-gara ini maksiat. Gara-gara HP kita masuk neraka. Mau gak? Kita gak mau gara-gara HP masuk neraka. Maka dari itulah saudaraku sekalian. Iya. Memang Pak. Ada seorang pemuda. Datang kepada seorang syekh. Syekh. Dulu saya sebelum menikahi istri saya menganggap istri saya ini wanita tercantik di dunia, Syekh. Gak ada yang lebih cantik dari dia, Syekh. Setelah saya nikah, kok saya melihat di luar sana juga banyak yang cantik, Syekh. Setelah beberapa tahun, setiap saya melihat wanita, kok lebih cantik dari istri saya, Syekh. Ini kok bisa gini, gimana Syekh? Kata Syekh apa? Penyakit kamu satu sebetulnya. Apa? Matamu jelalatan. Tundukkan pandanganmu, selesai permasalahan. Cuma masalahnya matanya gak bisa ditundukkan. Makanya Rasulullah SAW kalau melihat perempuan yang membuat beliau kagum, langsung pulang. Langsung minta sama istri. Antum juga begitu. Melihat perempuan ini cantik banget. Langsung pulang. Mah pengen mah gitu. Kenapa? Di luar tadi ada yang luar biasa. Udah antum langsung. Seorang istri pun gak boleh nolak. Iya. Kalau antum sudah tersalurkan syahwatnya. Udah tenang. Pikiran antum juga tenang. Insya Allah. Ikuti tuh. Ya, solusi dari Rasulullah SAW tuh. Tapi masalahnya kita enggak mau ngikutin solusi dari Rasul. Akhirnya mata kita juga jelalatan. Mata kita juga kita tidak tahan. Musibah. Awal musibah itu dari mata, Pak. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya enggak, Pak? Iya, mata melihat, idih cantik banget. Akhirnya apa? Dari mata berubah jadi pikiran, dipikirin, dipikirin, dipikirin, dipikirin. Setelah jadi pikiran, berubah jadi niat. Saya pengen deketin. Ketika niat semakin kuat, jadi perbuatan datang. Itu karena akibat daripada kitanya tidak berusaha untuk apa? Mencegah mata. Wallah. Makanya sumber, kata Ibnu Qayyim apa? Sumber keburukan itu pikiran. Kalau pikiran bisa kita jaga, maka kita bisa menjaga niat kita. Dan sumber pikiran itu mata. Kalau mata kita bisa kita jaga, pikiran pun akan terjaga biiznillah. Jadi sebetulnya satu saja, jaga matamu. Jaga matamu. Ingat, kata Ibnu Qayyim, orang yang menundukkan pandangan, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Ketika dia melihat perempuan cantik, dia tundukkan. Maka Allah akan berikan kepada dia apa? Kemanisan iman. Yang kedua apa? Kebeningan hati. Yang ketiga apa? Pemahaman yang tajam. Yang keempat apa? Firasat yang kuat, kata Ibnu Qayyim. Itu balasan buat orang yang menundukkan apa? Pandangan dan tidak melepaskan kepada perkara yang diharamkan. Coba antum pikirkan deh. Kalau antum melihat perempuan nikmatnya sesaat, Pak. Tapi sengsaranya luar biasa. Wallah. Maka dari itu cukupan udah. Kalau antum melihat perempuan cantik, langsung datangi istri. Datangi istri. Itu yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita. Suami saya orangnya tanggung jawab. Wah, sebaliknya nih. Dalam mencari nafkah tanggung jawab, tapi sayang. Kalau saya ajak sholat, susah Ustaz. Gimana ya Ustaz cara ngajak dia supaya rajin sholat? Mengajak seseorang untuk sholat itu memang harus diberikan motivasi. Ibu, coba ibu berpikir bagaimana bisa memberikan motivasi yang terbaik kepada suami. Kasih motivasi dengan cara apa? Sebutkan keutamaan dan keistimewaan sholat. Yang kedua, sebutkan hadis-hadis atau ayat yang mengancam orang yang tidak sholat. Pahamkan dia tentang siapa dia, bahwa dia itu seorang hamba yang diciptakan oleh Allah. Hamba yang butuh kepada karunia Allah. Hamba yang lemah. Pahamkan dia siapa pencipta dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Pahamkan kepada dia, ya, supaya dia mau takut kepada adab Allah. Ini perkara yang sangat dasar. Sebab ya, ketika suami sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, sulit dia untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana jika suami menyuruh istri safar sendiri? Ini suami dayuth ini. Tahu gak dayuth, Pak? Suami yang gak punya rasa cemburu. Kata Rasulullah, ada tiga orang yang tidak masuk surga. Di antaranya dayuth. Suami yang gak punya cemburu. Masa istrinya disuruh safar sendiri? Udah mah, sono kamu pergi sendiri. Dan nanti kalau di tengah di jalan digoda laki-laki dan tergoda gimana? Rasulullah yang menyuruh wanita pergi dengan mahramnya. Ini kok malah disuruh pergi sendiri? La haula wala quwata illa billah. Mana tanggung jawab dia sebagai seorang suami? Iya. Berdosakah kita menjual alat-alat sajen? Sementara kita cuma menjualnya, Ustadz gak melakukannya. Gara-gara antum. Gara-gara antum jadi berbuat. Antum seakan-akan menyediakan fasilitas berbuat syirik. Maka antum ikut dosanya. Hati-hati saudaraku. Kecuali kalau memang alat itu, Pak, tidak lazim digunakan buat sajen. Kemudian ada orang beli ternyata buat sajen, antum enggak berdosa. Karena alat tersebut ya, tidak biasanya digunakan apa? Buat sesajen. Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustaz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Kalau antum berkata, apa dasarnya Ustaz? Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda tentang kucing, innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya ia tidak najis, dan sesungguhnya ia hanyalah binatang yang berkeliling di antara kamu. Sebagian orang mengatakan maksud hadis itu bukan kucing, tapi bekas minumnya. Pak, bekas minum bahasa Arab itu su'ur, itu mudzakkar. Kalau itu kembalinya kepada bekas minum, harusnya innahu, bukan innaha. Tapi Nabi mengatakan innaha, ha. Kembali kepada apa? Hirroh, kucing. Ya. Nabi mengatakan kucing tidak najis. Hadis ini umum tidak? Umum tidak? Umum. Ada ustadz yang pernah membantah saya lewat pribadi aja. Ustadz, antum berdalil dengan hadis tersebut kucing tidak najis untuk mengatakan kotorannya tidak najis. Bagaimana hadis ini? Mukmin tidak najis. Apakah berarti kotoran mukmin tidak najis? Masya Allah ustadz. Kalau hadis itu ada dalil yang mengkhususkan ijma dan sunnah. Sedangkan hadis kucing, saya minta dalil yang mengkhususkan. Ada? Tidak bisa jawab. Yang kedua, ada orang bertanya, ustadz ikut madhab siapa? Yang berpendapat tentang ini banyak dari ulama, Pak. Imam Bukhari, Ismail bin Ulayya, demikian pula banyak dari kalangan tabi'in, menyatakan bahwa itu tidak najis. Khilaf para ulama. Ini bukan masalah ijma. Masalahnya mereka yang mengatakan kencing kucing najis, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kembali, mana dalilnya? Kalau dikatakan dalilnya dikiaskan kepada keledai. Dikiaskan kepada apa? Keledai. Karena kotoran keledai itu najis. Keledai itu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Berarti kucing pun binatang yang tidak dimakan apa? Dagingnya. Saya jawab, kias itu termasuk mafhum. Sedangkan hadis ini mantuk. Dan kaidah usul mengatakan apa? Mantuk lebih dahulukan daripada mafhum. Okay. Makanya saya selalu bilang, tolong bawakan kepada saya dalil yang kuat supaya saya bisa merujuk pendapat saya. Iya. Yang ada cuma celaan, ledekan, bulian. Masa kucing kotorannya najis? Nanti boleh berwudu dong dengan kencing kucing. Emangnya setiap yang apa namanya tidak najis itu boleh dilakukan, dipakai? Yang enggak lah. Sekarang akhul Islam azan ya Allah, Imam Malik mengatakan anjing itu enggak najis. Anak kucing, Imam Malik anjing. Imam Malik mengatakan apa? Anjing tidak najis, air liur dan kotorannya. Enggak najis kata Imam Malik. Adapun hadis yang mengatakan dicuci bejana yang dijilat oleh anjing itu 7 kali. Yang pertama dengan tanah, yang terakhir dengan 7 kalinya dengan air. Kata Imam Malik apa? Itu bukan karena kenajisan anjing, tapi itu ibadah yang bersifat mahdhah yang kita tidak ketahui maknanya apa. Bayangkan Pak, kalau saya berpendapat dengan Imam Malik, saya tambah dibully nih Pak. Kucing aja saya dibully, apalagi anjing. Coba bayangkan Pak. Masalahnya, banyak orang dari kecil taunya itu najis. pas mendengar ada orang mengatakan tidak najis, aneh gitu kan. Padahal ini masalah khilafiyah ijtihadiyah di antara para ulama. Masih, kalau Anda mengatakan, tapi menurut saya yang rajih najis. Jadi menurut Anda, orang lain gak boleh merajihkan begitu. Harus mengikuti tarjihnya Anda. Anda nabi. La haula wa la quwata illa billah. Maka dari itulah Pak, ya, Anda yang mengatakan kencing kucing najis. Silakan setelah kajian kita diskusi. Saya bersedia. Anda yang punya dalil, tolong sampaikan ke saya. Hujah-hujah Anda, dalil Anda yang mengatakan bahwa itu najis. Kalau Anda berdalil dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i, ingat Pak, ulama mazhab Syafi'i diselisih oleh ulama yang lain. Sama-sama ulama. Kalau sama-sama ulama berselisih, apa yang harus kita lakukan? Kembalikan kepada dalilnya. Mana dalilnya? Bukan malah saling meledek, bukan malah membuli, bukan malah mengejek. Itu perbuatan orang jahil. Perbuatan orang bodoh itu di saat tidak bisa bawa dalil, bisanya ngejek, bisanya ngebuli. Kalau orang alim tidak ngejek, dia akan bantah dengan ilmiah. Maka saya suka kalau ada yang membantah secara ilmiah, saya dapat faedah. Tapi kalau ngebantah dengan ngeledek, ngejek, gak perlu dibantah. Karena itu menunjukkan kebodohan, saudaraku sekalian. Ya. Saya mau tanya bagaimana jika seseorang menanamkan buhul kali di setiap sudut rumahnya, kemudian dia bertobat kepada Allah. Lalu dia mau membongkar buhul tersebut, tapi tempat buhul tersebut telah dibangun menjadi rumah orang. Apakah kita hancurkan dulu bagian rumah? Gak boleh. Zolim antum. Jadi gimana? Udah taubatlah. Kalau antum taubat dengan taubat nasuh, dan antum tidak bisa mengambil buhul karena sudah dibangun bangunan orang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Berobat terapi seperti pijat masuk syirik? Ya enggak lah Pak. Dipijetin masa syirik? Syiriknya di mana? Kecuali kalau antum dipijit, lalu antum ngomongnya begini, ya, sambil berkata, wahai Sayyid Badawi tolong saya. Nah, ini haram nih, syirik. Ya. Kalau cuma dipijitin, enggak apa-apa, enggak masalah. Syekh Abdul Razak aja kalau ke Indonesia minta dipijitin. Iya. Apa? Ada terapi, si tukang terapi menggunakan kekuatannya. Kalau dia pegang seperti kesetrum badan kita. Ya, itu karena dia pintar, tahu urat-uratnya, Pak. Orang kalau sudah tahu urat-uratnya, sudah terbiasa, tahu dia mana yang apa kelihatan. Saya pernah tanya kepada tukang pijit yang memang sudah ahli. Jadi kelihatan dari apa namanya muka kulit itu kelihatan, kata dia. Bahkan kalau diraba pun juga terasa ini terjadi darahnya ini gak lancar. Maka ketika dipencet, nyetrum. Kena berarti itu. Antum langsung bilang, jangan-jangan ini dukun nih. Saya pernah bawa Pak, Abu Muhammad. Tahu gak Abu Muhammad? Yang sinsi Abu Muhammad yang di Roja itu. Iya. Saya bawa mengobati Syekh siapa? Syekh Abdurrahman siapa? Yang orang Riyadh itu. Diperiksa kakinya. Diperiksa punggungnya. Kata Abu Muhammad apa? Syekh, 10 tahun yang lalu Syekh pernah jatuh ya. Terkejut Syekh. Nanya ke Ustaz Ali Misri. Ya Ali, ini dukun bukan? Bukan Syekh. Ini Syekh. Kok dia bisa tahu 10 tahun yang lalu saya pernah jatuh? Betul memang saya pernah jatuh. Kata dia. Ajib. Saya tanya ke Abu Muhammad, kok bisa? Ada ilmunya. Ada ilmunya. Iya. Ada sebagian ustadz juga pernah berobat ke beliau. Diperiksa sama beliau. Ustadz nih dulu pernah belajar taekwondo ya. Ustadznya bengong. Abu Muhammad, kalau bukan karena antum teman anak-anak tuduh dukun loh. Tahu gak Abu Muhammad? Saya belajar taekwondo, bapak saja enggak tahu. Bapak saya enggak tahu, ibu saya enggak tahu, keluarga saya enggak ada tahu. Kok bisa kamu tahu saya belajar taekwondo? Dijelaskan sama Muhammad. Sudah begitu disebutkan 7 tahun yang lalu. Dijelaskan sama Muhammad. Ada ilmunya, Pak. Nah, kita kan gara-gara kurang paham, nyebutnya apa? Dukun, sihir, tak dulu, pelajarin dulu deh, pelajari dulu. Iya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, riba adalah salah satu dosa besar. Bagaimana hukumnya kalau seseorang yang bekerja di lembaga ribawi yang dia sudah tahu dosa besar riba dan dia mau berhijrah, akan tetapi masih takut terisain dengan berbagai macam alasannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Syekh Saleh Fauzan mengatakan, termasuk syirik kecil, seseorang takut gak kebagian rejeki. Pas dia tahu ini haram, pas mau keluar takut, nanti saya dapat rezeki dari mana? Kata Syekh Saleh Fauzan, ini termasuk syirik kecil. Karena seakan-akan dia kurang percaya bahwa Allah akan memberikan kepada dia apa? Rezeki. Kurang yakin dengan janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar. Tuh lihat. Jadi antum ini kalau masih takut-takut gitu, syirik kecil antum. Gak usah takut, gak usah khawatir. Bismillah. Tanyakan teman-teman antum yang udah resign, masih makan gak? Masih kan? Masih dapat rezeki gak? Masih. Kenapa antum harus takut? Kenapa antum harus khawatir? Gak usah khawatir saudaraku. Bismillah tawakkal Allah. Orang-orang yang melaksanakan acara yang mengandung kesyirikan. Sedangkan beliau mengatakan, kami melakukan ini karena budaya. Ini mirip Pak dengan orang musyrikin Quraisy dulu. Allah mengatakan apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alai aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Tuh lihat, Pak. Sama dengan ini, ketika dikatakan ini syirik, apa kata mereka? Ini budaya kami dari turun-temurun. Masya Allah. Apa bedanya kalau begitu, Pak? Ini musibah. Jangan sampai budaya mengalahkan syariat. Antum kalau pakai helm, helmnya menyesuaikan kepala atau kepala menyesuaikan helm? Hah? Ya helmnya harus menyesuaikan kepala, Pak. Kepala itu syariat. Helm itu adat budaya. Yang harus ngikutin siapa? Adat. Bukan syariat ngikutin. Adat. Adat buatan siapa? Adat buatan manusia. Syariat dari siapa? Dari pencipta manusia. Harusnya manusia ikut dong penciptanya. Ya. Bagaimana caranya mengetahui sebuah amal itu syirik atau bukan? Nuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu. Bahas kajian tentang tauhid dan syirik dan macam-macamnya. Kalau antum tidak menuntut ilmu, bagaimana antum tahu itu syirik atau bukan? Semua butuh ilmunya, saudaraku. Ya. Harus dengan menuntut ilmu. Apakah takut kepada setan saat sendiri termasuk syirik? Kalau takut, maksudnya di sini takut kepada sesuatu yang menyeramkan, itu memang sifat manusia. Nabi Musa disuruh oleh Allah, "Hai Musa, lemparkan tongkat yang ada di tanganmu." Dilemparkan. Fa idza hiya tahtaz ka'annaha jan. Ternyata tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa bergerak-gerak bagaikan jin. Walla mudbira. Maka Nabi Musa lari terbirit-birit ketakutan. Tuh lihat, Nabi Musa takut. Berarti itu boleh, enggak masalah. Antum lagi sendirian, tahu-tahu ada yang hitam menyeramkan, antum takut. Wajar. Itu sifat manusia. Tidak termasuk syirik? Tidak. Syirik itu kalau antum punya keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan manfaat atau menolak apa? Mudarat. Bisa menimbulkan bala dan yang lainnya, baru itu syirik. Ya. Mohon bantuan Ustaz. Berkali-kali saya melakukan zina. Pengen taubat, tapi masih aja mengulanginya. Saya bantunya gimana ya? Bingung saya. Antum sendiri yang harus punya kemampuan dong. Sekarang saya mau tanya, sebab antum berbuat zina apa? Apa yang menyebabkannya? Sebabnya ini yang harus ditinggalkan. Kalau sebabnya karena lingkungan, jauhi, lari. Kalau sebabnya gara-gara HP, buang. Kalau sebabnya gara-gara apa? Coba pelajari, antum yang lebih tahu. Apa sebabnya? Maka sebabnya ini yang harus diputuskan. Putuskan sebabnya. Iya. Tawakal, berjihad melawan diri itu merupakan pokok dari segala macam jihad. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Dalam hadis riwayat Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, "Afdalul jihad an tujahida nafsaka li ta'atillah." Jihad yang paling utama, kamu jihadi dirimu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah. Ya, harus ada jihad melawan diri kita. Enggak bisa kita saya lemah. Kata Rasulullah apa? Khamsun min ahlin nar. Ada 5 orang calon penduduk api neraka. Yang pertama Rasulullah sebutkan siapa? Ad-dha'if alladzi la zubrolah. Orang yang lemah di hadapan syahwatnya. Tidak punya kemampuan untuk menahan. Maka orang ini masuk neraka, kata Rasulullah. Kalau anda lemah, siap gak masuk neraka? Kalau gak siap, sabarkan dirimu. Mendingan mana? Sabar di dunia atau sabar di neraka? Hah? Sabar di neraka sudah gak ada manfaatnya lagi. Sabar di dunia manfaatnya besar sekali. Sabarlah sebentar. Segera menikah. Ya, segera menikah. Ustaz, mertua saya masih percaya sama hal-hal syirik. Seperti kedukun. Bagaimana menyampaikan? Ajak ngaji deh. Ajak ngaji. Atau pendengarkan kaset-kaset yang membahas tentang masalah tauhid dan syirik. Ya, supaya dia mau paham tentang masalah itu. Hukum jadi fotografer tempat pernikahan yang ada musiknya. Waduh. Yang antum foto apa? Pasti banyak aurat di sana. Iya kan? Antum foto mempelai wanitanya kan, sambil antum menikmati juga kecantikannya. Antum foto hadirin dan hadirat yang kebanyakan gak pakai jilbab mempertontonkan aurat. Antum foto udahlah tinggalin aja lah, yang lain masih banyak kok. Ya. Bagaimana hukumnya seorang akhwat yang ingin menuntut ilmu dengan safar pergi mondok, sedangkan di dalam keluarganya tersebut ada saudara laki-laki dewasa yang mampu untuk menuntut ilmu syar'i, tetapi dia tidak mau. Bagaimana hukumnya akhwat yang bepergian sendiri untuk menuntut ilmu syar'i pada malam hari dengan jarak yang tidak jauh 2 km. Kalau malam-malam Pak, fitnah nanti takutnya. Di masyarakat kita kalau melihat wanita malam-malam pergi itu kurang bagus. Maka yang lebih baik jangan deh. Kalaupun mau pergi cuma 2 kilo dan tidak safar, usahakan siang hari aja. Jangan malam hari. Supaya tidak menimbulkan fitnah, saudaraku. Adapun yang tadi menuntut ilmu safar, ya, selama memang di tempat kita masih ada ma'had atau ustad yang bisa mengajarkan kamu tentang ilmu agama, lebih baik jangan safar sendirian tanpa mahram. Enggak boleh. Apakah merokok termasuk perbuatan maksiat? Iya. Loh? Saya buktikan. Allah melarang tidak semua perkara yang berbahaya. Dilarang. Rasulullah sabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya. Rokok berbahaya enggak, Pak? Berbahaya untuk kesehatan dan berbahaya untuk orang yang lainnya. Menzalimi orang haram enggak, Pak? Haram. Menzalimi diri sendiri haram tidak, Pak? Haram. Bapak lihat dibungkus rokok itu ada tulisan rokok membunuhmu. Apa enggak cukup? Iya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, apa manfaat rokok? Ada enggak manfaat secara kesehatan? 0%. Yang ada semuanya mudorot, racun, racun dan racun. Seluruh dokter sepakat rokok membahayakan, membunuh. Maka dari itu saudaraku, arak saja, tau arak, arak. Arak saja masih ada manfaatnya, masih ada manfaatnya. Bahkan Allah menyebutkan manfaat arak itu dengan sigot muntal jumu, manafi'. Yang artinya manfaatnya arak banyak, tidak sedikit. Tapi ternyata arak haram. Bagaimana dengan rokok yang enggak ada manfaatnya sama sekali? Ya. Maka dari itu ya akhi, saya mengatakan rokok itu haram. Ya. Umat Islam tinggalkan rokok. Jauhkan dari rokok. Merusak jiwa, merusak anak, merusak segala-galanya. Bahkan mubazir, mubazir. Illan mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu teman-temannya setan. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata dan perbuatan saya yang tak berkenan di hati. Dan yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kelemahan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.